Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat berbahagia sekali pada kesempatan kali ini ingin memberikan tausiah singkat pada pernikahan Zidni Ilman Nafi dari Cirebon dan Sisi dari Pati Semarang yang menikah tanggal 17 Mei 2022. Insyaallah saya yakin hari ini 17 Mei adalah hari berbahagia yang tentu menjadi cita-cita dan impian dari Zidni Ilman Nafi dan Mbak Sisi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga diberikan berkah ketika senang maupun susah dan dikumpulkan dalam keadaan baik. Nasihat yang ingin kami sampaikan untuk kalian berdua, dan ini juga mudah-mudahan manfaat untuk kaum muslimin yang mendengar tausiah ini, bahwasanya dalam menikah itu ibadah yang luar biasa. Sisi ibadahnya bagaimana? Pertama, orang itu menikah, menyatu dalam akad nikah dan jadi halal. Sampai pun di atas ranjang itu adalah suatu yang berpahala dan dinilai sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut wa fi but'i ahadikum sedekah. Dalam hubungan intim, salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Ibadah enggak? Dari situ kita dapat katakan bahwasanya itu ibadah. Karena kalau ini dilampiaskan pada yang haram, tentu berdosa. Maka kalau disalurkan pada tempat yang tepat, yaitu yang halal, maka tentu berpahala. Yang kedua, suami mencari nafkah, itu juga adalah ibadah. Bahkan nafkah yang ia keluarkan untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, itu lebih berpahala dibandingkan dia keluarkan untuk fakir, untuk miskin, untuk orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Kita dapat katakan mencari nafkah itu suatu ibadah. Dan inilah bentuk mencari nafkah, inilah yang dikatakan bermuamalah dengan istri dengan cara yang baik. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ya, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Nantinya nafkah ini perlu diperhatikan, kalau sudah jadi suami istri, nafkah suami ini jadi wajib pada istri dan melihat dua keadaan. Pertama, lihat dari kemampuan si suami, kemudian lihat dari kebutuhan. Maka nanti setiap tempat beralih waktu itu nanti berbeda. Maka yang namanya nafkah tergantung dari urf atau kebiasaan tempat masing-masing. Juga bahkan kalau memiliki keturunan, ya, saya doakan mudah-mudahan yang menikah saat ini mendapatkan keturunan soleh-soleha. Ya, kalau bisa banyak gitu ya. Itu juga jadi ibadah karena ini jadi aset luar biasa untuk orang tua. Mudah-mudahan segera dapat omongan dan ingat hadis ini, idza matal insan inqata'anhu amaluhu, jika manusia itu meninggal dunia maka amalannya terputus, illa min salasatin, kecuali tiga hal, min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin salihin yad'ulah, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Nah, maka anak ini jadi aset luar biasa, tinggal bagaimana nanti dididik oleh orang tua nantinya. Ya, mau jadikan anak ini seperti apa? Mau menjerumuskan dia dalam kebinasaan ataukah membawanya kepada surga? Nih, tergantung orang tua masing-masing. Kalau mendapat kebahagiaannya, anak ini dibawa kepada surga, artinya dididik agama dengan baik, maka nanti jadi aset luar biasa, dia akan mendoakan orang tua. Yang keempat, menjalankan kewajiban sebagai suami istri juga adalah suatu ibadah. Istri punya kewajiban untuk taat kepada suami. Kemudian suami punya kewajiban tadi, didik istri, jaga istrinya dengan baik, berkata-kata yang baik, kemudian jangan lupa nafkah. Nah, ketika menjalani kewajiban seperti ini dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, rinciannya yang para ulama jelaskan banyak. Ini kalau bisa terus dalami agama ya. Karena tidak cukup kita belajar agama itu saat di sekolah atau mungkin sekali pengajian, dua kali pengajian. Karena ini diperjodohkan di Biro Jodoh Rumah Iso. Kalau bisa diteruskan lagi nih. Ada kajian-kajian, ada kelas kami di Rumah Iso TV, ada di Rumah Iso Academy, bisa diikuti. Dalami bahasa Arab, ya, dalami kitab-kitab para ulama. Agar tahu kewajiban. Saya yakin yang dapat menolong ini adalah dengan pertolongan Allah, rumah tangga itu tetap terus langgeng. Dan ilmu agama itu yang nanti akan membantu kita untuk menjalani rumah tangga dengan mudah. Nah, ingat hal-hal tadi, makanya sampai-sampai para ulama itu katakan, karena saking banyaknya ibadah dari pernikahan itu, maka orang yang tidak mau menikah, dia luput dari berbagai macam ibadah. Semoga semakin berkah pernikahannya ya, Mas Dini dan Mbak Sisi. Mudah-mudahan Allah terus jaga dan bahagiakan juga orang tua, bahagiakan orang-orang sekitar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus jadi lebih baik ke depannya. Allahu barik fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.